Jadi aku tadi yang menghilang buka. Mas sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini, Bapak, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang masyaallah begitu banyak kepada kita. Nah, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, kemudian nikmat alhamdulillah kita masih semangat di dalam yang mempelajari agama kita ini, dan semoga Bapak, ya, jerih payah kita, usaha kita datang ke majelis ini, ya, ini sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari kita semuanya. Ya, amin. Kemudian saya mau membuka sebuah ayat, Bapak. Nah, jadi Bapak-bapak kalau lagi malas beramal soleh, lagi malas mengaji, lagi malas membaca Al-Quran, maka Bapak-bapak segera lihat keutamaan-keutamaan Al-Quran, kemudian lihat manfaat-manfaat Al-Quran, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Semua manusia nanti, banyak manusia yang mereka tak kalah datang kepada mereka kematian atau bahkan mereka sudah meninggal dunia. Jadi mereka itu pengen dikasih kesempatan hidup sebentar saja, hidup sebentar saja agar bisa, Bapak, agar bisa mengerjakan amalan-amalan soleh, di antaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini permintaan orang-orang yang sudah mati, Bapak. Coba, Bapak, kita buka Al-Quran. Bapak dibuka halaman 555. 555 ayat 10. Ayo silan hati dibuka nomor 555. Sudah ketemu sih? Nih dibantu ini silan. Carikan. Carikan hati. Surat Al-Munafik kenapa? Ayat 10. Sudah ketemu jalan ya, kita lihat ayat 10. Jadi ini permintaan orang-orang yang sudah mati, Pak. Jadi anggapan keliru ini yang disebar baik di televisi-televisi, ya, atau di, ya, bacaan-bacaan disuguhkan kepada masyarakat bahwasanya sebagian orang meyakini, ya, saya mau tanya sama Filan. Jadi kalau orang sudah meninggal, Filan, itu bisa arwahnya gentayangan enggak? Ya? Enggak bisa. Habis bisa enggak sih? Arwahnya gentayangan katanya, ke sana kemari, menakut-nakuti manusia. Alhamdulillah, keyakinannya bagus. Bagus ya, Bapak. Jadi enggak bisa, Bapak. Orang sudah mati, enggak mungkin dia bisa gentayangan. Ya, kesana kemari nakut-nakuti manusia, itu kurang kerjaan itu. Ya. Kalau mereka bisa hidup lagi, Bapak, mereka tidak semacam itu. Tapi mereka ingin membaca Al-Quran, Bapak, ingin membuka Al-Quran, mengaji. Ya. Ya, jadi ini masalah, ini masyarakat disuguhin keyakinan-keyakinan semacam ini. Ya. Sampai mungkin orang tua kita masih percaya semacam ini. Ya, jadi kalau pas puasa atau pas Idul Fitri, ya nanti di situ di rumah ada minuman dikasih bunga, kemudian ada ayam, ada ikan, ada apa lagi, Bapak? Ada nasi. Ketika ditanya ini untuk siapa? Ini untuk mbah kita nanti malam pulang. Ayo. Nanti malam pulang, makanya ini kita kasih makanan. Nah, gitu, Bapak. Ini keyakinan salah kaprah. Ya. Atau di sana ada sebuah agama yang ada istilah reinkarnasi. Ya, begitu, Bapak. Ya. Apa bahasanya, Pak? Reinkarnasi, ya. Apa, Sagus? Jadi ajarannya kalau orang sudah meninggal di dunia itu bisa hidup lagi. Ini juga keyakinan batil, keyakinan salah. Nah, jadi itu tidak benar, Pak. Dan ini sayang, televisi-televisi anak-anak banyak disuguhkan acara semacam ini. Apalagi yang matinya menyeramkan, kecelakaan sampai tubuhnya hancur. Nah, nanti malam-malam keluar. Ya. Nah, itu siapa hati kalau begitu? Yang keluar itu siapa? Anda apa? Hah? Tidak tahu. Sama, wajahnya sama yang sudah meninggal. Sama itu, siapa itu Filan yang keluar itu? Atau yang sudah meninggal atau orang lain? Tidak tahu. Siapa itu, Bapak? Jin atau syaitan. Ingin menyesatkan kita. Oh, mbahnya pulang lagi. Tadi malam saya lihat di pojokan rumah itu pulang lagi. Nah, itu bukan bah kita yang sudah meninggal, Bapak. Tapi itu syaitan ingin menyesatkan kita. Jadi, Bapak, di sini ayat ini, ya, kalau orang mereka sudah meninggal dunia, kalau Allah Subhanahu wa Taala beri kesempatan, mereka tidak semacam itu. Mereka langsung semangat mengaji, membaca Al-Quran, semangat sholat, berzikir. Kita baca, Bapak, ayatnya ya. Kita baca, mudah-mudahan kita bisa memetik hasilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Wa'anfiqu min ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. سمع. Coba kita lanjutkan. Di sini sudah sempurna, maka langsung lanjut ayat tidak apa-apa. Langsung fayakula. Fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sama-sama. Perhatikan bahwa di sini langsung saja. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sama-sama. Coba Muklis baca artinya. Dari sini Allah. Ayat ini masalah. Bagaimana tak kalau seorang sudah datang kematian Bapak, dia ingin sekali bisa kembali hidup, walau barang sejenak saja. Di sini juga kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan maruzakuna kumingko beli di sini dan infakkanlah. Allah tidak memerintahkan kita Bapak agar kita menginfakkan semua harta kita, tidak. Ya. Tidak. Tapi di sini apa Bapak tadi? Sebagian saja. Sedikit Bapak. Allah tidak perintahkan banyak. Sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagian saja, tidak banyak Bapak. Sebelum datangnya kematian kepada salah satu di antara kalian, mereka mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aduhai kiranya engkau tunda kematianku barang sejenak saja. Menyesal dia Allah, menyesal. Fa saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah. Lihat Bapak. Lihat. Ya. Di sini ada fadilah, bahwasannya amalan sedekah itu termasuk amalan yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang mereka mati begitu Bapak, kalau mereka kembali ke dunia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, mereka ingin apa di sini Bapak? Sedekah. Ini masalah Bapak. Agar aku bisa bersedekah yang dulu saya pelit. Wa akum minas salihin ini Bapak. Dan aku ya Allah agar bisa menjadi orang-orang soleh, ya. Orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ini penyesalan. Kira-kira penyesalan ini berguna gak Pak Yasin? Tidak berguna lagi ya Allah. Sudah tutup. Kenapa dulu masih hidup? Ya. Kerjaannya cuma main HP saja. Dunia sudah rugi. Tidak pernah baca Al-Quran atau melakukan hal-hal sia-sia, maka menyesal, menyesal. Saya perhatikan ini Bapak, jadi kalau seandainya orang yang sudah mati itu Bapak, mereka kembali ke dunia hidup, tapi ini sesuatu yang mustahil, yang sudah tidak mungkin lagi, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ini peringatan bagi yang masih hidup, peringatan yang masih hidup agar memanfaatkan sisa-sisa umur dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ya lalai. Dan lihat Bapak ayat setelahnya, ayat setelahnya di situ ayat 11. Ya. Jadi Allah Subhanahu tidak akan mengakhirkan, memajukan apabila ajal itu sudah datang kepada orang tersebut. Kita coba Bapak, Al-Quran ayat 11, surat Al-Munafiqun. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. سمع. والله خبير بما تعملون. Coba Pak Mufid dibaca artinya. Jadi tidak, panel salam sudah tidak ada gunanya lagi. Ini ayat memberikan semua pada kita semua agar kita ya rajin-rajin beramal soleh, ya, baik itu yang baca Al-Quran, karena ayat ini ya, bagaimana panel salam seseorang tak kalah datang kematian, mereka ingin ya, meskipun barang sejenak saja ingin bersedekah dan menjadi orang-orang soleh, maksudnya orang-orang yang mengerjakan amalan soleh. Di antaranya amalan soleh apa? Adalah qiraatul Quran, mencoba amalan kebaikan. Dan ini bapak ayat surat Al-Munafiqun ya, ayat 10 dan 11. Ya, mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi kita semuanya agar kita terus ya, membaca Al-Quran, membuka. Karena inilah apa? Inilah bekal sebenarnya. Bekal sebenarnya tak kalah kita nanti sudah di kuburan. Ya, silam. Ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, bapak ibu kita ikut di dalam kuburan enggak silam? Enggak ikut. Ya, habis. Pulang atau ikut kita habis? Pulang lagi. Berarti kita tinggal sendiri atau dua orang di situ? Sendiri ya Pak, ya. Sendiri ya. Harta kita, mobil kita, rumah kita, istri kita yang kita sayangin ya. Semuanya bawa pulang, tinggal kita sendiri. Sama siapa Pak Mukhlis? Amalan kita Pak. Di antaranya ini Bapak, bacaan Al-Quran kita ini ya. Bapak-bapak jangan anggap remeh ya. Sekali lagi jangan anggap remeh, meskipun kita baca satu ayat atau satu huruf sajalah atau dua huruf ya. Bapak-bapak baca Yasin. Sama-sama. Yasin. Ini sudah luar biasa pahalanya. Meskipun kita tidak tahu artinya. Dan memang tidak ada yang tahu arti ini. Yasin itu artinya apa? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Alif Lam Mim. Sama-sama. Mungkin Bapak membaca ayat kayak gini saja itu sudah pahala luar biasa yang kekal akan menemani kita terus dalam kuburan dan juga nanti akan menyelamatkan kita kala hari kebangkitan. Dan mudah-mudahan ini Bapak beri semangat kepada kita. Kemudian hari ini kita pelajarannya praktek membaca Al-Quran. Setelah kemarin kita teori, sekarang kita praktek dan kita alhamdulillah sudah dapat setengah juz sampai surat apa Bapak? Ada yang masih ingat? Surat apa Mama Kulit? Masih ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Surat Al-Fajr. Nah, insyaallah kita selesaikan hari ini. Surat Al-Fajr apa? Halaman 594. Ya, 594. Nah, kemarin ingat saya kita sampai ya 25. 594. Kita ulang dari ayat 24. Insyaallah kita selesaikan pada malam hari ini. Nah ini juga sama yang kita baca tadi Bapak. Jadi Bapak kalau melihat Al-Quran ya, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan kalau tadi selama tadi orang yang sudah meninggal dunia yang datang kematian mereka menyesal, atau juga nanti banyak juga kisah-kisah nanti tak kala ya, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti di sini ya, dia menyesal kenapa dahulu di dunia ya, saya tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi penyesalan yang sudah tidak gunanya lagi. Kita baca ayat 24 Bapak di sini. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bagaimana coba? Jadi pada kemarin sudah saya jelaskan setiap lafaz Allah apa? Setiap lafaz Allah kalau dibaca terus maka dibaca berapa harokat apa? Berapa harokat? Dua harokat. Nah, karena di situ ada huruf alif. Ada alif di situ. Ya. Jadi a'udzu billah. Nah, di situ panjang apa? Ya. Jangan a'udzu billahir rahman. Jangan begitu, tapi dipanjangkan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Ya, salah, kita lanjutkan ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba, suaranya keluarkan dulu. Semangat ya. Saya semangat, Bapak jadi semangat. Ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sama-sama. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini orang menyesal. Menyesal tak kalah di yaumil akhir. Coba Bang Muklis dibaca artinya. Nah, ini Bapak. Ini maksudnya untuk hidup di akhirat. Menyesal ya. Alangkah baiknya dahulu aku di dunia ya, mengusahakan kebaikan-kebaikan sehingga saya di yaumil akhir tidak bernasib semacam ini. Selanjutkan fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Sama-sama. Hati-hati Bapak, pada azabahu ada yang tahu Bapak, ini namanya mata pena. Azabahu ahad. Sama-sama. Azabahu ahad. Eh, maksud itu, mata pena namanya ini. Masya Allah, silah tawilah, dibaca berapa harokat? Hah? Maksud itu? Dan 4-5 harokat. Ya Bapak. 4-5 harokat sama dengan mata berarti sini Bapak mat jais munfasil ya, sama akan tadi Bapak sana datang dua riwayat ya. Jadi ada yang baca dengan dua, ada yang baca dengan dua harokat, jangan disalahkan ya, itu juga sahih ya, dari Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kalau riwayat ya Ustaz Abu Hazim dan Ustaz Abu Arqam, demikian juga korek terkenal di dunia yang disukai masyarakat, yaitu siapa Bapak? Monsieur Rosid. Monsieur Rosid yang sering setiap Jumat di masjid, beliau pakai 4-5 harokat Bapak. Nah, 4-5 harokat sama dengan Ustaz Abu Hazim, beliau pakai ini riwayat dari Syatibi, 4-5 harokat. Tapi Bapak nanti kalau sholat di Mekah ya, atau di Masjid Nabawi ya, beliau ya, Imam Sudais Suren ya, beliau pakai riwayat dua harokat, maka ini juga benar Bapak, sahih ya, jadi sahih semuanya ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita baca 45 harokat. Nah, karena kita pakai jalurnya Ustadz Abu Hazim di sini. Nah, sebagaimana tadi Qari Dunia Misal Rasid, demikian juga Al-Qamili dan Qari-Qari yang lainnya, mereka banyak baca dengan 45 harokat. Kita baca. فَيَوْمَ إِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Sama-sama. Sama kita baca. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. Sama-sama. Namanya kalau kolah apa di sini Pak Muklis? Ahad di sini. Kubra atau Sugro? Ini Pak Muklis ini. Jangan ragu-ragu Pak Muklis. Kolah apa Bapak di sini? Kubro. Ya, kolah Kubro. Jadi langsung mantu Bapak. Ahad. Sama-sama. Ahad. Begitu jelas ya Bapak ya. Kita ulang. Wala yuthiku wasaqahu ahad. Sama-sama. Ya, ini mudah-mudahan kita masuk ayat 21 ini Bapak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sama-sama. Ya. Ah, pakai sama. Sama-sama lagi ya, perhatikan Bapak. Ya ayyatuha di sini. Ayyatuha, bukan ya ayyuhan, bukan gitu Bapak. Tapi ada taknya, ya. Ya ayyatuhan naf mutmainnah. Nah, pada muto. Ini namanya kalau kalah apa Bapak? Bagus, di sini baru kalau kalah sugro. Kalau kalah sugro. Nah, jadi jangan berhenti Bapak, suaranya menyambung ya. Kita ulang sekali lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, sini Bapak. Jiwa yang tenang, ya. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak, di sini banyak kesalahan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama-sama. Satu pertanyaan, ya Bapak kalau bisa dialah hebat. Ra di sini, ya. Jadi ra di situ Bapak hati-hati, ya. Dia punya hukum. Ya, jadi Bapak ilmu tajwid ini bagaimana seseorang, ya, dia bisa mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya, ya Bapak. Setelah dia mampu mengeluarkan dari makhrajnya, dia juga harus bisa mampu memberikan sifat-sifat. Baik sifat-sifat itu yang senantiasa lengket pada huruf tersebut tidak boleh hilang, atau sifat yang berubah-ubah. Kadang tebal, kadang tipis. Ini harus kita kuasai, Bapak. Seperti roh di sini, Bapak. Roh di sini, dia termasuk huruf yang berubah-ubah. Kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Kadang dibaca boleh dua-duanya, boleh tebal dan dibaca tipis. Kalau roh di sini, Bapak, dibaca tebal atau tipis? Anda Mas Agus. Kenapa tebal, Mas Agus? Saya yang salah, Bapak. Karena di sini harus dibaca tebal. Nah, karena jalan hamzah wasal, hamzahnya tidak kelihatan. Ini pada fi'il amr, Bapak. Jadi bacanya jangan gini, Bapak. Jangan ir. Ya, ini banyak kesalahan. Bacanya irji. Ini keliru, Bang Ulis. Ya. Kalau ir ini berarti tipis. Tapi Bapak bibirnya maju. Seperti kita bilang ro, ro maju begitu bibirnya. Ir sama-sama. Ah, paham Bapak? Ir sama-sama. Dari segi suara, meskipun kita tidak lihat bibir Bapak, itu kelihatan antara ir dengan ir. Ah, begitu. Kalau di sini Bapak, bibirnya masih ya. Irji'i sama-sama. Bapak paham ya? Nah, ini orang kelihatan. Kalau dia jago tajwid, itu bisa dilihat dari roh di sini. Kalau dia ahli, itu insya Allah orang itu hebat Bapak dalam bacaan Al-Quran. Jadi sini harus tebal, bibirnya maju. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sama-sama. Pada roh mar, nah, ini juga punya hukum Bapak. Nanti akan kita kupas tuntas di teori. Kalau di sini seperti itu, Bapak harus tebal di sini, tebal, tidak boleh tipis. Ya. Ya, jadi bacanya dengan seperti tadi, bibirnya maju Bapak. Mar sama-sama, tapi jangan manya ikut tebal, jangan mor, tidak boleh mo, ya mo tidak boleh. Jadi tetap ma, rohnya yang tebal. Mar sama-sama, dan jangan sampai tipis, jangan mar mardiyah ini keliru, mar tapi bibirnya maju Pak. Mardiyah sama-sama, kita ulang lagi ya, rohnya tebal dua-duanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah sama-sama. Bisa, kita lanjutkan. Fadkhuli fi ibadi. Sama-sama. Bagus. Wadkhuli jannati. Sama-sama. Bagus. Jadi setiap bingung praktekan. Coba sama-sama ayat 24 sampai ayat 30. Alhamdulillah kita selesai. 1, 2, 3, yakulu. Terus. Bagus sekali. Masalah bagus. Bagus, terus apa? Bagus. Masalah. Alhamdulillah, berarti hari ini kita selesai saat fajar. Pekan depan setelah kita masuk baru yaitu saat al-ba'd. Alhamdulillah, Pak. Ada pertanyaan apa? Ya, dalam praktek nanti sendiri-sendiri sama ya, masing-masing mengajar. Dan kita baca tamim. Alhamdulillah. Sama-sama.